ada Mas Denny, ada Mbak Yeni, DC Music. Masuk luar biasa. Nelong soroso rasani tangis runing atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara kending tresno gawe kangen atiku tansah eling aku liramu. Oh ya, bisa jadi tukang masa tenani. Aku ngerti hatimu nanging wis pasti nih aku tu jodohmu. Aduh lah, aku jodohnya siapa sih? Tak laku ini.